SA segmen apa aja? Oh, apa aja? Gue kira segmen asmara. Ih, Soalnya soalnya ada yang baru patah hati nih. Waduh. Oh, kok. BTW, ngomong-ngomong patah hati ya Put ya. Gue baru lihat banget di IG di Batam karena baru putus sama ceweknya nih. Jam 10 malam putus sama ceweknya. Ngelompat dari jembatan Barelang. Cowoknya patah hati, iya, cowok patah hati diputusin ceweknya. Itu tuh beneran problemnya. Kenapa sih? Kok bisa? Karena putus. Patah hati, putus. Ya, maksudnya diputusin putus. Ceweknya. Penyebabnya tuh kenapa? Gue sih ngeliat di IG, dia putus. Karena berantem di jalan. Gak tau lagi ngomongin apa. Tiba-tiba loncat gitu. Iya, cowoknya lompat. Wah. Wah, gimana? Itu gini gak? Terus cowoknya sekarang gimana sekarang? Gak ada lagi dikubur. Maksudnya meninggal. Ya, iya. Parah banget kalau dikubur, guys. Orang bilangnya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telat, tapi telat, aneh telat. sih yang kayak gitu sih menurut gua. Maksudnya sangat amat disayangkan ya, maksudnya karena patah hati dia merelakan nyawanya, menghilangkan nyawanya. Itu tuh sangat amat sedih sih. Makanya karena diputusin cewek, dia rela disiksa. Dan ada yang kemarin viral banget yang di daerah mana, Cina ya kalau nggak salah, tentang fat cat. Lu tau nggak fat cat? Iya. Ya, tau yang dia udah banting tulang ke sana ke sini, punya pekerjaan yang begitu banyak untuk menghidupi ceweknya, sampai dia tuh makan cuma sama sayuran doang padahal dia sukanya McD. Dan ternyata ceweknya nikah sama cowok lain. Wah, gila sih. Ya enggak kebayang enggak sih kalau kayak gitu sih. Iya, enggak kebayang karena effort cowoknya gede banget buat si cewek, tapi ternyata ceweknya emang menyepelekan hal itu dengan menikah dengan yang lain, ya itu seperti tidak tahu terima kasih ceweknya. Tapi kalau kayak gitu pun ya, itu gini nggak sih, yang satu karena masalah hati dia nggak mau ya dalam hati ya. Tapi di sisi lain, kalau dia emang gak mau dari awal, kenapa dia gak bilang gitu kan? Nah iya, problemnya itu kenapa gak diomongin, kenapa gak dikomunikasiin terlebih dahulu, maunya gimana, plus minusnya dari kita untuk menjalin hubungan itu kayak gimana, kan itu penting loh. Gitu. Komunikasi itu penting. Itu dia, penting banget ya, komunikasi itu. Tetapi di sisi lain, ada satu hal yang lebih penting. Apa tuh? Saling memahami. Itu lebih penting dari komunikasi. Kenapa? Percuma kita mau mengkomunikasikan sebanyak apapun, tapi kalau orang itu tidak memahami apa yang kita lakukan, itu sama aja. Itu nggak bakal menjadi hubungan yang sehat menurut gue. Ya, kuncinya itu komunikasi dan pemahaman. Berarti kalau dia komunikasinya rusak nih, berarti dia tuh otomatis pemahamannya juga nggak nyambung nggak sih? Ya berkurang. Karena komunikasi aja dia enggan, apalagi menghargai. Oh, tapi kalau misalnya nih si cowoknya kayak case-nya si Fatcat tadi kan itu kerja, ya kayak jarang gitu kan, jarang. Jarang menghubungi si cewek mungkin. Nah, tapi tiba-tiba ceweknya itu ada cowok lain, berarti itu dua-duanya buruk, atau si cowoknya yang buruk atau si ceweknya yang buruk? Kalau dari pandangan gue, karena kan apa ya, gue sekarang udah menjalani mungkin lebih healthy lah hubungan gue sekarang sama cowok gue dibanding dulu-dulu. Karena dulu-dulu bener-bener hancur dari hancur dari manapun. Dan untungnya kita sama-sama mau mengkomunikasikan, memahami. Alhamdulillah sekarang sehat. Dan menurut gua itu dua-duanya salah, karena si cowok tidak mau mengkomunikasikan apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan kepada si ceweknya, yang ngebuat si ceweknya ngerasa gue bukan jadi prioritas lo lagi ya. Kok lo malah menyepelekan hubungan ini, mau entah itu LDR atau sering ketemu pun itu penting. Kayak misalnya, ya aku lagi di sini loh, aku di sini loh, aku lagi ngerjain ini, aku lagi ngerjain itu penting. Karena dengan adanya itu kita ngerasa, oh ini orang ternyata bisa mengkomunikasikan sekecil apapun dengan baik. Dengan bercerita tentang kegiatannya, aku lagi ini, lagi itu, kayak gitu loh. Tapi kalau dari komunikasi sekecil itu aja tidak bisa dilakukan atau udah rusak, ya otomatis pasangan kita pun jadi ngerasa tidak dihargain dan ngerasa kayak bukan jadi prioritasnya lagi lah, menurut gua ya. Berarti lu mengaminin, ya udah, daripada gua stres, gua gagal berkomunikasi sama si cowoknya juga, gua gak bakal mau ngemahamin cowoknya lagi, gua cari cowok baru ya, gitu. Mungkin segelintir orang yang ngerasa, mungkin segelintir orang ya yang memiliki bad communication, yang komunikasinya buruk, mungkin akan melakukan seperti itu. Kalau bagi pandangan gue ya, pandangan gue, ketika orang punya kesulitan untuk mengkomunikasikan apa yang dia rasain, mereka lebih memilih untuk ngelampiasin apa yang mereka pikirkan itu agar mereka nggak kepikiran lagi, menurut gue ya, sepengalaman gue sih kayak gitu. Intinya kunci komunikasi. Entah siapapun yang komunikasi duluan, itu penting coy. Nih buat cewek-cewek juga, jangan gengsi untuk komunikasiin apa yang kalian rasain. Omongin aja. Sebenarnya cowok tuh suka ngedenger atau omongan cewek tuh suka. Tapi terkadang kitanya yang terlalu egois untuk kayak nggak mau, aku gengsi, aku nggak mau ngomong. Padahal agar si cowoknya kita lebih peka ke kita, itu dengan cara kita nyampein apa yang kita rasain. Tuh. Gua nggak tahu sih. Mungkin kayak misalnya dari kasusnya Fat Cat juga ya kemarin ya. Nah, gua tuh pengen ngeliat juga dari sisi si cowok, cewek itu benar apa enggaknya. Tadi gua ngomong tuh kedenger enggak sih? Dengar. Jadi, wah gila, berarti komunikasi itu penting banget ya. Misalnya nih, berarti sampai misalnya si ceweknya itu bilang sampai ngemis-ngemis gitu, berarti udah salah banget berarti ya. Maksudnya ngemis-ngemis gimana nih? Gak tahu gua. Kan ngemis. Ini dari headcast. Oh, ngemis siapa yang ngemis-ngemis? Siapa? Siapa ya? Si siapa cewek ya? Kali. Oh, si cewek. Si ceweknya ngemis-ngemis. Ngemis-ngemis soal komunikasi apa sih? Gue gak ngerti, Jo. Gue juga gak terlalu memahamin kasusnya Fat Cat ya. Kayaknya misalnya, mungkin. Gue berandai-andai ini menjadi si Fat Cat dan si cewek. Mungkin di awal si Fat Cat ini sendiri merasa, oh ya udahlah, nanti ya, entarlah ngabarin. Nah si ceweknya ini kayak misal ngemis kabarin kayak gitu, ngemis minta kabar ya gitu. Iya, seharusnya si cowoknya juga lebih aware dong kalau misalnya si ceweknya udah minta atau bisa ngemis soal kabar ya. Cowok juga harus lebih sadar, oh cewek gue tuh butuh dikabarin. Karena nah, tapi dengan kalau pas sadarnya dia ngilang gimana? Duh, gue nggak tahu ya soal gitu anjir. Wah, itu kasus siapa tuh? Hah, Fat Cat. Oh, Fat Cat. Iya. Kok lu tahu banget ya di cara Fat Cat? Lu temenin? Gue lagi ini nge-into ke dalam Fat Cat itu. Oh. Pikir menjadi Fat Cat dan si ceweknya. Oh gitu. Iya. Cuak. Mungkin gue bisa melihat kasus itu secara luas. Maksud gue kalau gue nge-into, oh ternyata gue lebih dapat banyak permasalahannya ya pas gue nge-into ke dalam podcast ini tadi. Jadi kan misalnya kalau misalnya si podcast ini sendiri, ah gue mau berubah lah, gue mau lebih peduli, gue mau lebih peka, gue mau ini. Eh pas sudah peka malah ini berbalik. Siapa ceweknya sama yang lain? Iya, itu kan ada tuh makanya nikah sama cowok lain. Gue nggak tahu sih kenapa ya konteks-konteks kayak gitu selalu apa ya? Selalu ada dalam hubungan kayaknya, iya nggak sih? Setahu gue kayak teman gue juga kadang kayak gitu, entah apa. Jadi kayak mereka ya udah kayak karena mereka udah komunikasinya buruk, udah gagal dari komunikasi, mereka nggak mau ngomongin, yaudah mereka sama yang lain. tanpa nyelesain masalah tuh, menurut gue itu aneh. Menurut lu fair nggak sih seperti? Fair, maksudnya? Yang kayak gitu misalnya nggak ada komunikasi, tiba-tiba langsung gua nikah sama ini. Itu kata pins ceweknya ya. Bentar gua search cewek dulu. Yang enggak fair lah anjir. Maksudnya kalau kita lihat dari sudut pandang orang ketiga ya. Iya. Ya itu enggak fair lah. Maksudnya si cowoknya udah berusaha untuk menghidupi si ceweknya tapi si ceweknya malah nikah sama yang lain ya. Itu gak adil lah, karena apa ya? Duh, anjir, gue jadi bingung. Si ceweknya jadi gak tahu diri gak sih? Cok, sumpah, gue tadi tuh mencari kata-kata untuk kata-kata gak tahu diri tapi lebih sopan apa ya? Gak ada deh. Gak tahu diuntung. Lebih buruk. Atau sih emang dua-duanya mungkin. Gue juga tidak bisa membenarkan ya tindakan Fat Cat seperti itu. Dengan apa sih kayak melimpahkan semua harta yang dia punya. Padahal kan itu udah termasuk toxic ya, toxic relationship bagi gue. Karena mau sebanyak apapun kita ngebantu pasangan ya bantulah diri sendiri dulu. Kalau misalnya diri sendiri udah tercukupin, barulah kalian bantu pasangan kalian. Tapi kan 2M gede banget itu. Iya, 2M gede. Cuma kayak gue kaget, gila. Makanya 2M gede. Kayaknya itu mencukupi gak sih kalau dibagi 2, 1M, 1M? Itu kelebihan. Iya kan? Kelebihan banget itu duitnya. Makanya. Ya, buat ini reminder juga gak sih untuk kita tuh jangan terlalu jatuh banget ke seseorang yang kita tuh gak tahu entah itu dia jadi jodoh kita atau kita hanya cuma sebatas kenal aja terus hilang lagi. Iya, gitu. Ya, jangan terlalu over kalau misalnya. Intinya kalau lu udah jarang ibadah tidak sama dia, wow, berarti udah bukan jodoh itu. Waduh, gue nggak mau aja kontak-kontak ibadah aja. Ya ini ngomong doang. Iya, tapi kalau misalnya ada orang lain berpendapat, pacaran kan masuk dilarang oleh agama. Lu ngomong apa? Itu makanya karena gue jadi tahu nih dilarang agama. Maksudnya dari konteks ini gue jadi tahu gue ternyata kenapa kita itu bisa jatuh hati terus juga kenapa kita bisa jarang beribadah ataupun rajin beribadah itu sendiri, ya karena ada apa ya namanya, ada alasannya kenapa. Doang takut. Ntar gue lagi mikir nih apa ya, gue mikir apa ya tadi. Aduh, bentar, gue mikir apa ya tadi. Sebenarnya SA. Sebenarnya kita tuh nggak bakal tahu kita bakal jatuh hati ke siapa, tapi kita harus lebih berpikir lah, jangan terlalu over untuk mencintai sesuatu hal yang emang kita nggak tahu mungkin dia bakal jadi jodoh kita atau bukan. Ya secukupnya aja untuk mencintai makhluknya. Kalau kita nggak tahu itu ke orang yang kasmaran, kayak orang itu kayak jadi conge nggak sih, kambing conge. Gue untungnya enggak ya cok, gue masih bisa untuk menerima pendapat orang lain yang gue anggap kayak benar juga tapi tetap tetap gue tetap iya enggak lah udah banyak belajar juga lah dari relationship sebelumnya. Aja, your best teacher is your last mistake. Lebih ke best teacher itu experience. Iya, kesalahan terakhir, pengalaman itu. Termasuk juga. Siapa? Nah itu. Asmara nih, kalau ngomongin asmara, gue jadi keinget nih. Salah satu konflik yang sering gue alamin sama cowok gue. Apa tuh? Lu bisa menerima konteks friendly saat dalam hubungan tidak? Kalau gue? Friendly-nya itu si cowoknya doang apa dua-duanya? Cowoknya aja. Lebih friendly ke lawan jenis gitu. Oh, kalau cuma tentang hal itu. Menurut gue ya, kalau misalnya cuma dari satu orang aja nih pasangannya enggak, menurut gue itu jahat. Iya. Tapi kalau dua-duanya, ya udah. Gue juga setuju, kayak friendly pada tempatnya, ngerti nggak? Apa tuh? Friendly pada tempat itu kayak misalnya lu dituntut untuk friendly karena tugas pekerjaan, misalnya lu harus banyak akrab sama lawan jenis di luar sana karena tuntutan kerjaan, tidak masalah. Ya dong. Tapi kalau konteksnya friendly karena cuma main-main aja, tidak ada kepikiran kemana-mana pun, itu menurut gue, maksudnya dalam konteks hubungannya, ini dalam hubungan ya. Iya. Menurut gue itu salah satu orang yang tidak punya batasan di hidupnya, ngerti gak sih? Kalau bagi gue ya. Kenapa gue bilang itu? Karena ketika lu udah masuk ke dalam hubungan, berarti ada beberapa hal yang harus lu batasin. Iya dong. Karena lu udah mau berkomitmen dengan seseorang, otomatis lu harus siap ngebatasin semua hal yang bisa dibilang menghancurkan, maksudnya kayak bikin runyam hubungan, kayak misalnya friendly lah, terlalu akrab ke lawan jenis lah. Sebenarnya itu tuh gak usah didikte, hal itu tuh gak usah didikte, kayak lu terus tau boundaries ya. Semua orang tuh seharusnya lebih aware soal boundaries, bukan ke pasangan ya. Kita pun kalau lagi ngejomblo atau segala macam tuh kita harus tau boundaries tersendiri loh. Gak ada sih pandangan gue, soalnya konflik itu tuh selalu jadi terulang-terulang terus. Kalau Kalau case-nya kayak misalnya salah satu pasangan ini bahkan ke temennya pun gak mau deket-deket jadinya teman yang lawan jenis. Itu menurut lu berlebihan apa enggak? Jadi misalnya kayak dia tugas nih, karena tugasnya itu berkelompok, terus dia dapatnya pasangan lawan jenis, ah, ajarlah. Jadi nggak ngikut gitu. Itu ya, itu itu salah, salah salah banget sih, salah banget kalau misalnya si cowoknya punya dapat kelompok nih lawan jenis tapi malah ngebatasin dan malah nggak mau cuma karena menjaga. ceweknya, itu salah banget sih. Dan si cewek juga harus punya pengertian kalau misalnya, kalau pengertian kalau tugas ya mau gak mau ya dituntut untuk bisa akrab. Maksudnya kan akrab dan untuk ngobrol apa yang mau dibahas nantinya. Gak mungkin dong. Gak mungkin dong. Gak mungkin dong. Kayak lu berkelompok tapi diem-dieman. Gak mungkin dong. Si ceweknya juga harus punya pemahaman sih soal itu. Kecuali yang gue bilang tadi, kecuali lu friendly-nya main-main. Cuma main kayak kemana lah. Sama lawan jenis lah. Main ke sini ke situ tanpa ada tujuannya, itu baru salah menurut gua. Menurut gua ya. Tapi kayak misalnya ada case nih, wih gila, gua liat di IG ada case pernah sekelompok sama temennya, jadinya ceweknya jadian sama si cowok itu. Duh, itu tuh. Ya, kita bisa lihat sendiri lah value seseorang tuh dari sikapnya. Lu nilai aja value seseorang layak nggak orang sebut itu jadikan pasangan? Wow. Layak nggak ya? Layak. Enggak, karena gini, gue punya prinsip. Entah, kalau gue selalu nerapin ini ya di setiap hubungan. Kalau misalnya gue sendiri tidak menjalin hubungan dengan siapapun, gue perbanyak teman, jujur. Gue perbanyak teman ke siapapun, kemanapun. Gue menambah relasi itu. Tapi ketika gue dalam hubungan, gue nge-stop itu. Kenapa? Karena itu cara gue untuk menghargai pasangan gue. Karena gue berpikir ya, gue gak mau cowok gue ngerasa overthinking, atau ngerasa kayak takut. Entah, entah nanti di luar sana ada cowok kayak gini-gini ke gue. Ya, gue untuk meminimalisir cowok gue untuk berpikiran kayak gitu, gue secara sadar gue melakukan untuk itu nge-cut off. Dan untungnya teman-teman gue pun memahami akan hal itu, karena teman-teman gue pun tahu soal batasan-batasan apa aja yang harus dilakukan ketika kalau misalnya dalam hubungan. Kayak oh ceweknya si Putu ternyata gini-gini, dan gue harus kayak lebih berjaga jarak lah karena untuk menghargai si cowoknya. Tapi di sisi lain dari pihak sana tidak. enggak sih, tapi itu sih yang selalu gue terapin dalam hubungan, mau hubungan manapun ya, maksudnya dalam hubungan lah. Kalau misalnya gue pacaran atau gue punya pasangan, gue selalu nerapin hal itu sih. Meminimal untuk tidak overthinking lah. Kalau si cowoknya awalnya enggak kayak misalnya enggak overthinking ya, biasa aja gitu. Tapi tiba-tiba gitu. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba sama teman kelompok. Tiba-tiba saya teman, oh tiba-tiba dekat sama cewek lain gitu. Tiba-tiba dekat sama cewek teman pokoknya ya gitu. Gue paling nggak suka sih sama orang yang punya bad communication kayak gitu, misalnya apa-apa tuh nggak diomongin tuh, gue paling nggak suka sih. Apalagi kalau misalnya dalam konteks teman, gue nggak masalah ya. Kalau misalnya teman gue nggak mengkomunikasikan hal itu, entah ngomong atau misalnya nggak ngomong ke gue tuh, gue nggak masalah banget. Tapi kalau misalnya dalam hubungan, gue tidak mentoleransi hal itu sih. Gue lebih tegas kalau hubungan tuh. Tapi kalau dianya bilang, tapi kita ya udah. Tapi ujungnya Enggak lah, kalau misalnya lawan kita udah mulai berbicara apa yang mereka lakuin, ya kita secara sadar harus bisa ngelakuin hal itu juga sebagai feedback dari apa yang mereka lakukan, ya maksudnya dari pasangan kita lakukan. Karena gue yakin semua orang yang pacaran tuh pasti butuh feedback dari pasangannya. Entah feedback sekecil apapun tuh pasti mereka butuh. Kayak misalnya, gue bilang sayang ke cowok gue. Cowok gue juga harus bilang sayang juga ke gue. Sesimpel itu, sesimpel itu. Oh, oke, Sesimpel. oke, oke. Ya kak, ya kali gue bilang sayang ke cowok gue, tapi cowok gue kayak diem-diem aja. Gue langsung Ya. ngerasa tidak dicintai. Kalau misalnya dibalas, iya. Wah itu gue langsung nangis sih. Kenapa? Enggak lah. Kan Karena apa ya? Kadang gue tipe orang yang love language-nya word affirmation. oh, oke. Jadi gue butuh afirmasi atau butuh-butuh kata-kata yang manis dari cowok gue. Jadi kalau cowok gue cuma jawab iya, gue langsung kayak tanya, kok kamu jawabnya iya doang sih? Kok kamu nggak pakai sayang? Kok kamu nggak pakai cintaku? Kayak gitu-gitu loh. Oh, berarti love language itu perlu banget nanti kita Banget, tahu. boy. Banget, banget, banget. Nih, gua ada case-nya itu satu orang ini love language-nya physical touch. Tapi mungkin dia ada enggak tahan. Ah, gini, itu balik lagi ke orangnya sih menurut gue gini. Cowok gue love language-nya itu physical touch juga dan act of service. Jadi dia Oke. pengen pengen kayak ya namanya juga cowok pengennya disediain kayak gitu-gitu loh, sekecil kayak ditemenin kayak gitu-gitu. Cowok gue tuh lebih ke love language-nya kayak gitu. Dan cowok gue sadar kalau misalnya ketika kita lagi LDR, kata-kata itu penting. Penting, karena cowok gue tuh bener-bener love language itu bener-bener physical touch yang kayak pengennya dielus kayak gitu-gitu loh. Aduh. Jujur, jujur aja, jujur, jujur aja, cowok gue tuh tipikalnya bener physical touch tuh bener-bener, wah, gila banget dah. Misalnya ditemenin tuh, gue gak boleh gerak misalnya tuh. Misalnya gue temenin dia, ya gue gak boleh kemana-mana. Terus, sebegitunya love language-nya dia. Nah, dan dia sadar kalau misalnya kita lagi LDR, mau gak mau, suka gak suka, kita harus banyakin ngobrol. Kita harus banyakin kata-kata untuk kayak menunjang semangatnya kita. Kayak, ya semangat ya hari ini, kayak jangan lupa ini ya, jangan lupa itu ya, kayak gitu-gitu. Terus nanya-nanya kayak, gimana kabarnya, gimana harinya, tadi ngapain aja, itu tuh penting banget menurut gue. Yang Balik lagi. Balik lagi komunikasi itu. iya. Gini, gua kan nggak terlalu paham ya. Love language kan ada 5, apa aja tuh? Kedua taunya word of affirmation ya. Dan Apalagi? A word of affirmation, act or service, receiving gift. Itu kayak tipe orang yang suka dikasih hadiah gitu, kayak seneng banget dikasih hadiah. Kalau ngasih hadiah? Hah? Kalau ngasih hadiah namanya? Apa? Apa? Gue nggak tahu. Ya. Intinya act of service, terus physical touch, satu lagi apa ya? Gue lupa deh. Satu lagi apa ya? Dua lagi kan? Hah? Iya enggak? Word affirmation, receiving gift, act of service, physical touch, satu lagi? Apa? Apa? Ini gue gak tahu apa. Ini. Physical touch. Apa? Physical touch. Tidak dong. Physical touch ML kali. Oh iya ya. Salah-salah. Salah. Yang ibu nggak tahu sih satu lagi apa ya, gue lupa karena gue Quality time. Oh iya benar, quality time. Ya, ya berarti. Quality time betul. Oh, berarti nggak memungkinkan orang itu love language-nya lima limangannya ya, lima lima itu ya? Ya nggak mungkin lah. Eh, maksudnya kata apa sih? Bisa, tapi bisa jadi mungkin loh. Oh. Tergantung mereka di posisi, ditempatkan di posisi seperti apa. Contohnya kayak cowok gue. Cowok gue love language-nya physical touch sama act of service, tapi dia dituntut untuk word of affirmation itu karena situasi. Berarti gue berpikir berarti semua orang bisa. Bisa maksudnya semua orang tuh bisa melakukan kelima-limanya sesuai sesuai apa sih? Sesuai tempatnya, ngerti nggak? Iya. Tergantung situasi dan tempatnya. Oke, paham, paham. Nih, kayak misalnya. Aduh. Apa? Enggak, aja kram. lu pernah mikir gini nggak sih, Ipun? Apa? Gua kan... nggak tahu ya ini salah apa benar, gue tuh selalu mikir kalau misalnya cowok itu dikasih hadiah sama cewek berarti si cowok itu mau kondo anjir. Kalau si gimana ceweknya ngasih hadiah ke cowok? Iya. Ah, enggak, itu siapa yang bilang begitu? Enggak, dalam pikiran gue tertanam di dalam pikiran gue itu. Misalkan kalau si ceweknya yang ngasih itu berarti cowoknya kondo doang. Enggak sih menurut gue, karena kan baik lagi yang tadi gue bilang, hubungan itu butuh feedback. Kita tuh gak bisa cuma kayak kita doang yang ngasih effort tapi kita gak dapat feedback juga. Percuma lah, kita juga pasti bakal kayak, kok gue gak dapat feedback apa-apa ya, meskipun sekecil apapun ya. Dan bagi gue, bagi gue yang suka ngasih hadiah ke cowok gue pas ulang tahun, gue ngerasa kayak, enggak kok cowok gue gak mau kondo, cowok gue tuh tipe orang yang kalau ngomong. Nah ini putus-putus put. Ini lu diem. Tipe orang, lu diem. Masih lu putus. Gak ada suara. Halo. Nah. Nah. Iya maksudnya. Tipe orang. Cowok gue tipe orang yang selalu nempatin janji janjinya dan mana ya, intinya balik lagi ke orang sih, tiap orang tuh kadang beda-beda, nggak semua hal kita pukul rata cewek yang ngasih cowok hadiah itu mau kondo enggak, karena emang ada mungkin beberapa cewek yang karena menghargai effort si cowoknya makanya ngasih hadiah, entah effortnya ngapain kita nggak tahu ya. Atau cuma kayak selalu nganterin dia, selalu nemenin dia di saat sedih. Cewek tuh ngelihat cowok tuh dari situnya loh, dari cara dia menemani si ceweknya. Menghargai si ceweknya, memprioritaskan si ceweknya. Cewek tuh lebih lihat ke situnya. Makanya banyak cewek-cewek yang kayak ngasih hadiah ke cowoknya lah segala macam, karena yang dilihat dari kita tuh bukan dari sebanyak apa cowok itu ngasih hadiah ke kita, tapi lebih ke sebanyak seberapa lama dia menemani kita di saat kita sedih, galau, atau putus asa kayak gitu-gitu loh. Karena cewek tuh tipikal orang yang selalu ngelihat suatu waktu dari hal terkecil dulu. Gak langsung tiba-tiba lihat tiga hal yang besar kayak dia punya apa segala macam, enggak, tapi cara dia nge-treat si ceweknya itu atau nge-treat orang lain tuh kayak gimana, pola pikirnya seperti apa, perilakunya itu. Kalau misalnya ada case yang si cewek dan cowoknya ini sama-sama nggak mau nerima hadiah tapi maunya ngirim doang. Ya itu mereka gengsi lah. Masih sama-sama gengsi mereka. Karena mungkin emang gak terbiasa. Tuh gak terbiasa nerima hadiah atau apapun itu. Jadi ya, awal-awal pasti gitu. Kalau udah lama Tetap gengsi. Gengsinya masih gede. Kalian tuh. Kalian. Kalian siapa kalian? Kalian. Iya, gitu. Pendengar, para pendengar. Para pendengar, kurang-kurangin gengsi ke pasangan kalian. Omongin aja, nggak masalah. Nggak usah ngerasa kayak takut pasangan gue kayak gini-gini. Ah, takut pasangan aku kayak gini-gini. Jangan. Kalau misalnya kita udah tahu karakteristik pasangan kita, omongin aja. Tuh, selagi kalian punya pasangan. Kalau nggak punya pasangan, nggak semangat jadi pasangannya, atau nggak semangat untuk naikin value untuk mendapatkan pasangan yang setara. Wow. Wow. Gitu lah ya guys ya. Ini kok kenapa SA-nya jadi sesi asmara beneran ya? Kayak tahu tiba-tiba ke asmara banget. Nggak tahu padahal sesi apa aja. Iya, apa aja ya. Aduh. Ya, soalnya ini hostnya tiba-tiba ngasih pertanyaan-pertanyaan cash-cash mulu nih soal asmara. Jadi ya, mau nggak mau harus diikutin ya. Soalnya sering banget lihat di IG. Kira sendiri, kasus sendiri. Enggak ya. Oh, enggak dong. Masa host nyeritain kayak sendiri? Enggak sekali kan maksudnya. Kasusnya dong. Sekali. Ini dong. Ya, bingung kan? Langsung tikuk. Langsung bingung. Tapi gue punya itu loh Instagram buat ngomongin tentang berita-berita, tapi itu belum gede sih. Apa tuh Instagramnya kalau boleh tahu? Namanya namanya What If. Nama IG-nya? What If itu semacam aku Instagram. Dulu tuh gue bikin cuma untuk nge-up berita politik kan, tentang pandangan-pandangan politik yang gue ambil gitu. Botik nih, botik. Botik, gue kira botik. Bocah politik. Enggak, karena dulu tuh emang gue lagi doyan-doyannya kan, lagi doyan-doyannya ya mengkeruk-keruk dunia-dunia perpolitikan, karena emang gue lagi gak ada kerjaan aja, makanya gue bikin lah salah satu Instagram gitu. Sebenarnya tuh lebih ke self-education sih awalnya gue mau jalanin itu, tapi emang terhenti karena faktor lain, ya tidak dilanjutkan. Sedih. Iya. Terus IG-nya @whatif ya? Enggak. IG-nya talk with itu ya itu gue kalau nggak salah gue bikin ini tuh karena untuk nge-influence orang-orang, karena banyak banget orang-orang yang berkeluh-keluh kayak kok gue gini ya, kayak kurang banget lah gue lihat kayak orang-orang butuh-butuh motivasi segala macam kayak gitu-gitu lah sih awalnya seperti itu. Kayaknya host juga butuh motivasi ini. Dan juga what if itu kalau gue kan ambilnya dari